Itu arti dalam bahasa Indonesianya. Pelajaran-pelajaran dalam penjelasan pembatal keislaman. Jadi pelajaran kita setiap Rabu malam Kamis insyaallah taala akan membaca kitab tersebut. Ahibati hafizakumullah taala. Poin yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tentang matan Nawaqidul Islam. Matan pembatal-pembatal keislaman. Dan pembatal-pembatal keislaman ini adalah apabila seseorang mengerjakan pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini, maka dipastikan dia keluar dari agama Islam. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan nantinya. Dan Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menulis pembatal-pembatal keislaman ini sebagai peringatan bagi umat Islam agar menjauhi pembatal-pembatal keislaman ini. Sebagai peringatan keras agar umat Islam menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menulis tentang pembatal-pembatal keislaman, salah satu tujuannya adalah agar mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Karena kalau kita perhatikan apa yang terjadi di tengah masyarakat, dari mulai kesyirikan, kebid'ahan, dan perbuatan dosa-dosa besar sampai kepada dosa-dosa kecil, salah satu penyebabnya adalah karena ketidaktahuan sebagian masyarakat muslim tentang dosa-dosa tersebut, sehingga akhirnya melakukan dosa-dosa tersebut bahkan dianggap sesuatu yang biasa dan lumrah. Makanya itu pula tujuan kita mempelajari akan dosa ataupun pembatal-pembatal keislaman ini, agar kita jauh dari hal-hal yang buruk, agar kita mengetahui pembatal-pembatal keislaman untuk menjauhkan diri darinya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf, mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an aqa'a fihi." Adalah senantiasa orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan. Apa amalan yang masukkan ke dalam surga? Apa amalan yang mendatangkan pahala? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Senantiasa manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan aku selalu bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir terperosok ke dalamnya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifil khaira minasyarri yaq'u fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tetapi untuk menjaga diri darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalam keburukan tersebut. Nah, inilah tujuan dari penulisan matan pembatal-pembatal keislaman yang berjumlah 10 ini. Dan itulah asli pelajaran kita, yaitu matan Nawaqidul Islam, matan pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Mujaddiduddin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan pembatal yang disebutkan di dalam pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ada 10. Dan itu bukan untuk pembatasan. Akan tetapi pembatal-pembatal tersebutlah yang paling dominan terjadi di tengah masyarakat dan sangat besar dosanya. Yang paling dominan terjadi di tengah masyarakat dan sangat besar dosanya. Kemudian matan ini akhirnya oleh para ulama, terutama ulama-ulama dakwah, dakwah sunnah, dakwah salaf, senantiasa mereka mensyarah, menjelaskan matan ini. Salah satu kitab yang menjelaskan matan ini yang kita pelajari sekarang, yaitu Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, yang artinya pelajaran dalam penjelasan pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka kita merujuk kepada syarah beliau di dalam matan, penjelasan matan Nawaqidul Islam. Makanya diharapkan dengan sangat para jamaah sekalian untuk memiliki buku tersebut. Karena kita membaca syarah tersebut. Jadi beda dengan kitab Tauhid yang lalu. Kitab Tauhid yang lalu, kitabnya itu matannya. Kitabnya itu adalah matannya. Adapun yang kita pelajari sekarang, kitabnya ini, yang saya pegang ini, adalah syarahnya. Dan syarahnya akan kita baca. Kemudian saya akan jelaskan apa yang kira-kira perlu dijelaskan. Itu tentang apa yang kita lakukan kajian setiap Kamis, setiap Rabu malam Kamis, yaitu membaca matan Nawaqidul Islam dengan penjelasan dari kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam, pelajaran-pelajaran dalam penjelasan pembatal keislaman. Matannya ditulis oleh siapa tadi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Syarahnya ditulis oleh siapa? Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Karena kadang-kadang seorang yang hadir di majelis ilmu, dia tidak paham apa yang dipelajari. Hanya sekedar ikut, hanya sekedar ramai. Maka kita katakan, kita sekarang membaca matan Nawaqidul Islam. Matan itu artinya sebuah poin-poin pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dengan syarah yang kita baca, yaitu kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam, pelajaran-pelajaran dalam penjelasan pembatal-pembatal keislaman. Baik. Kalau sudah kita pahami kitabnya, maka kita akan membahas tentang penulis matan dulu sebelum penulis syarah. Penulis matan, Anda bisa lihat di halaman ke-11 Romawi, riwayat hidup penulis matan. Riwayat hidup penulis matan. Nama beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar bin Wahbah dari Bani Tamim. Maksudnya adalah dari keturunan Tamim. Dan ahibbati hafizakumullahu ta'ala, sebagai pengetahuan tentang Bani Tamim, keturunan Tamim, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Ini saya akan menceritakan tentang Bani Tamim, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi berasal dari keturunan Tamim. Dan di dalam hadis Rasul terdapat tentang keistimewaan Bani Tamim, keturunan Tamim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini bukan cerita dongeng, karena penulisnya kita hormati, kemudian kita cari-cari cerita. Enggak, ini hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ma ziltu uhibba Bani Tamim mundu thalath." Aku masih menyukai, mencintai keturunan Tamim semenjak ada tiga sebab. Yang pertama, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu fihim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang mereka, tentang Bani Tamim. Sami'tuhu yaqul hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Aku mendengar beliau bersabda, Bani Tamim, keturunan Tamim adalah umatku yang paling pemberani melawan Dajjal. Umatku yang paling pemberani melawan Dajjal. Yang kedua, wajaat saduqatuhum, yaitu aku mencintai Bani Tamim karena sebab yang kedua, sedekah-sedekah mereka melimpah ruah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa kanat sabiyatan minhum 'inda Aisyah faqala a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Sebab yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencintai keturunan Tamim yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala berasal darinya. Ada seorang budak tawanan wanita di bawah kekuasaan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'tiqiha, wahai Aisyah, merdekakan budak wanita tawanan tersebut. Fa innaha min waladi Ismail." Sesungguhnya budak tawanan wanita tersebut adalah keturunan Ismail. Dan itulah salah satu dari keturunan Tamim. Keturunan dari Nabi Ismail langsung. Keturunan dari Nabi Ismail langsung. Ini tiga sebab kenapa Banu Tamim istimewa. Dan ini hadis sahih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sekali lagi, beliau namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad dari Bani Tamim. Kemudian beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Dan itu bertepatan dengan 1703 Masehi. Sekarang kita 2018. Sekitar 315 tahun yang lalu beliau lahir. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Bertepatan dengan 1791 Masehi. Jadi wafatnya beliau pada abad ke-18 Masehi. Sekarang kita pada abad yang ke-21 Masehi. Berarti 300 tahun yang lalu beliau hidup. Ya. Dan dakwah beliau ini dimulai dari 300 tahun yang lalu. Kemudian kalau Anda baca di dalam halaman ke-11 Romawi, yaitu kehidupan beliau dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau menuntut ilmu agama. Beliau dilahirkan di desa namanya Uyainah. Uyainah sebuah distrik atau desa dekat kota Riyadh sekarang. Kota Riyadh adalah ibu kota Arab Saudi. Daerah timurnya Arab Saudi. Beliau dilahirkan di situ, di Uyainah. Uyainah dekat kota Riyadh. Dan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan ilmu agama. Baik keilmuan atau ibadah ataupun akhlak. Dan yang membuktikan akan hal ini adalah bahwasanya beliau sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebelum anak-anak kita keluar rumah untuk belajar, sebelum mereka TK, SD, SMP, maka semestinya tempat belajar yang paling utama dan pertama bagi anak-anak kita adalah rumahnya. Saya sering mengatakan, terutama khususnya untuk muslimah yang berada di samping kita ini, hati-hati, jangan sampai jatah pahala Anda diambil oleh guru-guru anak-anak Anda. Guru TPA kah? Guru Al-Quran kah? Guru tahfidz kah? Usahakan dia mengenal huruf-huruf Arab untuk membaca Al-Quran, mengenal hukum-hukum berwudu, sholat, dimulai dari kedua orang tuanya. Makanya saya juga berpesan di sini untuk kawan-kawan saya yang masih muda, yang sama dengan saya, yang masih belum menikah, ataupun yang sudah menikah dan ingin menambah. Carilah istri yang zatuddin, mempunyai agama. Istri yang mempunyai agama itu dua macam. Dan kalau seandainya terpenuhi dua-duanya, fabiha wa ni'mah. Itu adalah sebuah keistimewaan. Zatuddin, istri yang mempunyai agama, maksudnya adalah istri yang mengerjakan agama. Ibadah baik, akidah benar. Mengerjakan agama. Sholat tepat pada waktunya. Kemudian akidahnya lurus. Tidak mengerjakan perbuatan bid'ah. Kemudian adab dan akhlaknya, pakaian. Dia mengerjakan agama. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan zatuddin adalah yang memiliki ilmu agama. Karena tidak semua orang yang mengerjakan agama, dia memiliki ilmu agama. Dia mungkin baik agamanya, akidahnya baik, kemudian ibadahnya baik, akhlak budi pekertinya baik. Tetapi dari sisi ilmu agamanya mungkin kurang. Tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa ilmu-ilmu dasar agama seperti akidah, kemudian fikih bersuci, fikih sholat. Maka ini sulit untuk Anda harapkan sebagai istri yang Anda dambakan untuk bisa Anda tenang di dalam rumah. Dan jangan pernah ada pikiran bahwa nanti istri saya yang mengurus. Susah. Anda sudah disibukkan dengan, ini saya berbicara kepada para lelaki, sudah disibukkan dengan mencari nafkah, keluar rumah. Belum tentu sempat untuk mendidik istri. Sedangkan istri kita, kita amanahi anak-anak kita kelak. Bagaimana kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu agama? Maka hati-hati, sampai zatuddin yang mempunyai agama saja, itu mempunyai dua kriteria. Bukan hanya yang sekedar beragama, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi yang mempunyai ilmu agama. Sehingga mereka benar-benar bisa melayani kita dengan sebaik-baiknya, dan mengajari, mengurusi, mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan saya berpesan, jangan sampai Anda main taruhan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya mau mencari yang umum, yang belum mengenal agama, nanti saya didik. Yang ada Anda dididik oleh dia. Nah, ini menjadi pelajaran. Dan para ulama seperti itu, lihat Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum keluar rumah, 7 tahun beliau sudah hafal Quran di dalam rumah. Maka jadikan rumah Anda sebagai madrasah pertama bagi anak-anak Anda. Ada pepatah Arab mengatakan, "Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal Arab." Ibu itu bagaikan sekolahan. Jika engkau menyiapkan seorang ibu yang baik, engkau akan mempersiapkan generasi yang harum, mengharumkan bangsa. Maka cari ibu-ibu yang memang, istri-istri ya, istri yang memang cocok untuk dijadikan istri. Kalau ada yang berani istri-istri silah. Nah, kemudian beliau mempelajari ilmu agama di tengah keluarganya. Sesudah mumayyiz ataupun baligh, maka baru keluar rumah. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau pergi ke Mekah, ke Madinah yang waktu itu adalah pusat dari pengajaran ilmu agama. Kemudian beliau pergi juga ke Al-Ahsa. Ahsa itu adalah daerah timurnya Arab Saudi. Ya, Al-Ahsa, Madinah, Mekah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang ingin belajar ilmu agama, pergilah ke pusatnya. Agama Islam maksud saya. Jangan belajar ilmu agama dari orang kafir. Ini tidak sesuai dengan akademis. Belajar sesuatu dari ahlinya. Ahlinya adalah orang Islam. Maka ketika belajar ilmu agama dari selain orang Islam, maka yang ada adalah menghancurkan agama Islam lebih banyak daripada memperbaikinya. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, Syekh kemudian setelah belajar secukupnya dari kota Mekah, kota Madinah, kota Al-Ahsa, kemudian beliau pergi ke Irak untuk belajar ilmu agama juga. Tepatnya di kota Basrah. Kemudian setelah itu beliau pulang kembali ke Uyainah, ke daerah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang menuntut ilmu agama harus dia keluar daerah untuk menuntut ilmu agama. Maka jujur saja, saya bangun intern ilmu. pondok pesantren yang akan dibuka insya Allah Januari ini. Tetapi anak saya Abdullah, mungkin 2 tahun lagi akan lulus sekolah dasar, tidak akan saya sekolahkan di sana. Harus dia menuntut ilmu di luar daerah. Sehingga dia mempunyai keberadaan, kemudian militansi menuntut ilmu agama, tidak manja, dan semisalnya. Nah, ini dan itulah kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Ar-rih, bahkan ada judul kitab, Ar-rihlah fi talabil hadith. Bersafar dalam menuntut ilmu agama. Di zaman sekarang, kita sangat mudah untuk menuntut ilmu agama, tidak perlu safar. Zaman dahulu, seorang sahabat Rasulullah SAW dari kota Madinah ke daerah Irak atau Syam hanya ingin mendapatkan satu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu arda. Ini menunjukkan bahwa semakin harus semangat menuntut ilmu agama dan menunjukkan bahwa menuntut ilmu tidak boleh leha-leha. Para ulama mengatakan la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak dituntut dengan leha-leha. Dengan leyeh-leyeh, santai-santai. Ilmu harus usaha. Harus menghafal. Harus diulangi. Harus menuntut. Bahkan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di depan pintu gurunya, pintu rumah gurunya. Diterpa oleh angin, debu. Sampai-sampai seorang sahabat yang dituntut ilmunya mengatakan, "Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa engkau datang ke sini? Kalau seandainya engkau memerlukan sesuatu, utus seseorang, aku akan datang kepadamu." Maka kata Abdullah bin Abbas, "Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina." Demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kepada ulama-ulama kami. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu ada harganya. Dan harganya bukan uang, bukan amplop, bukan harta, bukan emas. Tetapi ilmu tersebutlah harganya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham, walakin warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia sudah mengambil bagian yang besar. Maka hati-hati, jangan sampai ini semangat cuma di awal. Jaga istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Begitulah sejarah singkat Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau wafat, tadi sudah saya sebutkan, pada tahun 1206 Hijriah. Dan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika pulang ke Uyainah, maka kemudian beliau memulai dakwahnya. Kemudian setelah memulai dakwah di daerahnya, beliau ditolak. Akhirnya beliau keluar dari daerahnya ke Dir'iyah, sebuah distrik juga daerah kota Riyadh. Dir'iyah, kemudian beliau bertemu dengan Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Su'ud. Jadi dua-dua namanya adalah Muhammad. Yang satu Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama. Yang satu Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Su'ud inilah seorang yang mencetuskan kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Makanya dinamakan namanya Kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Saud As-Saudiyah karena keturunan dari Al-Saud. Yang pencetusnya adalah Muhammad bin Su'ud. Yang satu ulama, yang satu umara, itu amir, pemimpin. Maka mereka bersatu untuk menegakkan atau mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Arab Saudi. Ahibati hafizakumullah. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, inilah yang sering-sering disebut sebagai, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, disebut sebagai pencetus gerakan Wahabi. Diambil dari nama Muhammad bin Abdul Wahhab, diambil dari Wahhabnya. Padahal nama beliau adalah bukan Wahabi atau Abdul Wahhab. Nama beliau adalah siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Jadi ini adalah pemberian gelar yang buruk terhadap Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Agar orang-orang tidak menyukai dakwah beliau. Dan dakwah beliau senantiasa difitnah dengan fitnah-fitnah yang kotor. Suka mengkafirkan umat Islam, suka mensyirikkan umat Islam, suka membid'ahkan umat Islam, keluar dari mazhab yang empat, dan semisalnya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan beberapa pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pokok-pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan-ucapan tentang Wahabi itu hanya bisa kita katakan itu adalah fitnah. Ya, fitnah. Lagi ada video dari seorang penceramah yang tukang fitnah. Bahwasanya Ustaz-ustaz Wahabi itu lebih suka dolar dibandingkan dalil. Maka ini adalah fitnah. Yang pertama, gelaran Wahabi tersebut adalah gelaran buruk dan kotor kepada seorang Muslim yang ingin menegakkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Oleh karenanya saya pada kesempatan kali ini akan menyebutkan pokok-pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam kitab-kitab beliau dan banyak perkataan-perkataan beliau di dalam kitab-kitab beliau. Saya akan sebutkan ada sekitar 11 poin. Pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari perkataan beliau langsung. Beliau mengatakan, "Ama ma nahnu alaihi min ad-din fa ala dinil Islam alladhi qala Allah fihi wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala min." Adapun agama yang kita anut adalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ini pokok dakwah beliau yang pertama, bahwasanya dakwah beliau di atas agama Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 85. Kemudian yang kedua, wa amma ma da'awna an-nas ilayhi fanad'uuhum ila at-tauhid alladhi qala Allah fihi khitaban li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani subhanallah wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin wa qawluhu wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Artinya, adapun yang kita dakwahkan, ajak manusia kepadanya adalah kita mendakwahi manusia kepada tauhid. Ini pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kedua. Mendakwahi manusia kepada tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, memberikan redaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah. Lihat. Pada tauhid. Di atas ilmu pengetahuan. Dan maha suci aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah. Aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 108. Ini dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, mengajak manusia kepada tauhid di atas ilmu pengetahuan, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun di dalam masjid-masjid tersebut, di samping juga beribadah kepada Allah. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jin, surat yang ke-72 ayat 18. Ini pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah yang kedua. Dakwahi manusia kepada tauhid. Dan kemudian yang ketiga, wa amma ma nahaina an-nas anhu fanahainahum 'anil syirki alladhi qala Allah fi innahu man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa qawluhu linabi sallallahu alaihi wasallam 'ala sabili at-taghlidh. Artinya, adapun yang kita larang manusia atasnya adalah kita melarang manusia untuk melakukan kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan keras agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar," surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. Ini yang ketiga yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Melarang manusia dari mensyirikkan Allah, yang apabila seseorang mensyirikkan Allah, niscaya sungguh telah diharamkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Begitu juga sebagaimana difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal musyrikin. Yang artinya, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, maka sungguh kamu akan terhapus benar-benar amalmu. Sungguh akan benar-benar terhapus amalmu. Dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ini dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Melarang manusia melakukan kesyirikan dengan segala macam jenis kesyirikan. Yang keempat. Wa illa fahuwa munazzahun huwa wa ikhwanuhu 'anil syirk. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Wa ghairu dhalika minal ayat wa nuqatiluhum 'alayhi kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah ay syirik. Yang keempat adalah yaitu memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan. Ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 193. Ini yang keempat, memerangi manusia yang dalam kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 193. Yang kelima, wa amma ma dzakartum min haqiqatil ijtihad fanahnu muqallidunal kitaba was sunnah wasalihi salafil ummah wama alaihi al-i'timadu min aqwalil a'immatil arba'ah Abi Hanifah, Nu'man ibn Thabit, wa Malik ibn Anas, wa Muhammad ibn Idris, wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Yang kelima, adapun apa yang engkau sebutkan dari hakikat ijtihad, maka kami bertaklid mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan para salafi fala para salaf saleh dari umat ini. Ini pokok dakwah yang kelima yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu sangat mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh dan mengikuti apa yang disandarkan dari perkataan imam yang empat, Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Jadi fitnah yang keji dituduhkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah adalah ketika difitnah bahwa beliau berpendapat keluar dari imam yang empat. Ini fitnah yang keji. Beliau sendiri mengatakan bahwa ijtihad adalah kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan apa yang disandarkan dari pendapat para imam yang empat. Ini kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang keenam. Wa ma ji'na bi syai'in yukhalifun naqla wa la yanqiruhu al-'aqla nuqatilu 'abdatal awthan kama qatalahum sallallahu alaihi wasallam wa nuqatiluhum 'ala tarqi shalah wa 'ala man'i zakah kama qatala mani'uha siddiq hadhihi al-umma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kami tidak datang dengan sesuatu yang menyelisihi dalil dan diingkari oleh akal. Ini dakwah beliau yang keenam. Tidak datang dengan dakwah yang menyelisihi dalil dan diingkari oleh akal. Ya. Kemudian yang ketujuh, kami memerangi orang-orang yang menyembah berhala sebagaimana diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memerangi orang-orang yang meninggalkan salat dan tidak mau bayar zakat sebagaimana yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau selantiasa selalu ada contoh. Kenapa orang-orang penyembah berhala diperangi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeranginya. Kenapa orang-orang yang tidak mau salat, tidak mau bayar zakat diperangi? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeranginya. Ini dakwah beliau yang ketujuh. Memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Merangi orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mau bayar zakat. Pokok dakwah beliau yang kedelapan, yaitu wa ammat takfir fa innama ukaffiru man 'urifa dinar rasul thumma ba'da ma 'arafahu sabbahu. Man 'arafa dinar rasuli thumma ba'da ma 'arafahu sabbahu wa nahaa an-naasa 'anhu wa 'ada min fi'lihi fa hadha alladhi ukaffiruhu. Yang artinya, adapun tentang pengkafiran, beliau dituduh mengkafirkan kaum muslimin. Maka aku mengkafirkan siapa yang mengetahui agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia setelah mengetahuinya, dia menghina agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melarang manusia untuk beragama dengan Rasulullah, dengan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memusuhi siapa yang melakukan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang inilah yang aku kafirkan. Wa aktsarul ummati walillahil hamdu laisu kadzalik. Dan kebanyakan umat Islam dengan segala puji bagi Allah tidak demikian. Artinya tuduhan yang Anda tuduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah itu salah kaprah. Beliau dituduh mengkafirkan umat Islam. Maka beliau katakan, aku tidak mengkafirkan orang kecuali yang mengetahui agama Islam lalu dia menghina agama. Dia melarang orang untuk beragama Islam. Dia memusuhi agama Islam. Itu yang aku kafirkan. Dan alhamdulillah kata beliau, umat Islam tidak demikian. Kebanyakan umat Islam tidak demikian. Itu yang kedelapan. Pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Yang kesembilan. Wa ammal qital falam nuqatilu ahadan illa dunan nafsi wal hurmah. Adapun memerangi umat Islam, maka kata beliau, kami tidak pernah memerangi seseorang pun dari umat Islam kecuali untuk membela seseorang yang terzalimi atau untuk membela kehormatan yang direnggut. Nyawa dengan nyawa, ya, nyawa dengan nyawa. Nah, ini yang ke-9 tentang permasalahan pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Beliau tidak memerangi seorang pun kecuali dalam keadaan mempertahankan nyawa dan mempertahankan kehormatan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang ke 10, alzamtu man tahta yadi biiqamis shalah wa ita'iz zakah wa ghairi dzalika min faraidil Islam. Yang ke 10 pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi rahimahullah, aku mewajibkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabku, baik itu jamaahku, untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan selainnya dari kewajiban-kewajiban Islam. Ini pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Yang ke-11, yang terakhir, wa nahaituhum 'anil riba wa syurbil muskir wa anwa'il munkarat. Pokok dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah melarang manusia melakukan perbuatan riba, minuman keras, dan dosa maksiat lainnya. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini sadar orang yang sering menuduh dengan istilah-istilah Wahabi. Enggak tahlilan Wahabi, enggak maulidan Wahabi. Ketika ditanya apa itu Wahabi, dia tidak paham. Ya pokoknya Wahabi. Maka lihat, kalau Anda menuduh bahwa yang disebut dengan Wahabi adalah ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, inilah ajaran beliau. Inilah pokok dakwah beliau. Ya. Dan memang orang-orang yang munafik tidak suka dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, karena mengajak kepada kemurnian Islam, mengajak kepada kembali kepada Al-Qur'an, sunnah, tauhid, sunnah, menjauhi kesyirikan, menjauhi perbuatan bid'ah, dan ini yang tidak disukai oleh orang-orang munafik. Baik. Adapun yang kedua yang kita ingin bahas adalah biografi pensyarah matan Nawaqidul Islam yang kitabnya kita jadikan rujukan, yaitu Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam. Dan beliau adalah, kalau Anda lihat di halaman ke mana, ke-5, pensyarahnya bernama adalah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dan beliau ini ahibati hafizakumullah taala, seorang yang bernama Saleh bin Fauzan bin Abdullah, dari keluarga Fauzan, dan beliau dari kabilah Dawasir, salah satu kabilah terbesar yang ada di Arab Saudi, Ad-Dawasir. Dan beliau lahir pada tahun 1354 Hijriah. Sekarang kita berapa? 1440 Hijriah. Umur beliau berarti sekitar, kalau dari sisi hijriahnya, 86 tahun. Dan beliau sekarang menjadi udhu hayati kibarul ulama, anggota majlis ulama besar kerajaan Arab Saudi. Dan beliau juga anggota panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di kerajaan Arab Saudi. Dan beliau masih hidup, walhamdulillah, sampai sekarang. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itu adalah pendahuluan dari kitab dan juga penulis kitab kita. Dan sekali lagi, jangan pernah bosan menuntut ilmu agama. Satu jam kita pendahuluan saja, begitu-gitu aja. Ya. Itu yang kadang-kadang membuat akhirnya sebagian penuntut ilmu malas. Ya, malas. Dan saya berpesan, kita sudah selesai 5 tahun kitab tauhid. Ya. Yang hadir sia yang hadir, yang malas yang malas. Dan waktu tetap berlalu. Matahari terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, dan akhirnya kitabnya selesai. Dan begitulah akan terjadi juga. Maka jangan sampai seorang mukmin tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Kalau seandainya kitab tauhid dulu, saya sudah, apalagi sudah dapat bukunya, ya, kemudian hadir di awal-awal, bab pertama aja, dan bab terakhir, karena ada pengumuman. Maka pada saat itu kesalahan itu jangan diulang. Ada pepatah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia di setiap harinya dia pergi berjalan. Jadi kita ini setiap harinya berjalan. Maka ada orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan dunia tapi tidak dapat akhirat. Dan ada orang yang memerdekakan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika falayulumanna illa nafsah." Siapa yang mendapati dirinya dalam kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Yang sudah mengikuti kajian dari awal sampai akhir, bersyukurlah kepada Allah. Tapi barang siapa yang mendapati selain itu, maka jangan cela kecuali dirinya sendiri. Terutama sekarang kita ini mulai lagi baru, harus bertekad kuat, ya, untuk benar-benar menuntut ilmu agama. Dan tidak sepanjang malam kita lakukan, hanya dari jam 7 sampai jam 8.30, jam 19 sampai 20.30. Kalau ustadznya lagi semangat, tidak dia mengingatkan sampai jam 21. Cuma 2 jam. Selainnya antum bisa mengerjakan aktivitas selainnya. Maka berdoa kepada Allah agar tetap istiqamah sampai akhir. Dan ahibati hafizakumullah, pelajaran kita atau metode yang kita pakai berbeda dengan yang kita lakukan pada kitab tauhid. Yang kita lakukan pada kitab tauhid, kita baca kitabnya. Kemudian saya berusaha mensyarah, menjelaskan apa yang penting untuk mencatat, apa yang dirasa poin-poin penting dicatat, kita baca satu-satu. Ya. Tetapi kita sekarang ini membaca syarahnya. Jadi inilah bedanya. Ini kita sekarang baca syarahnya. Saya lebih condong kepada pembacaan syarahnya dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Kalau kitab tauhid kemarin kita baca matannya, syarahnya saya ambil dari sana dari sini. Sekarang lebih mudah. Syarahnya sudah ada di hadapan Anda. Ya, semestinya lebih semangat, itu maksud saya. Semestinya jangan absen. Ya. Karena kita akan sangat konsen dengan kitab kita. Dan saya berharap sekali lagi mudah-mudahan bisa menyisihkan uangnya untuk membeli kitab ini. Karena saya akan sangat konsen dengan kitab ini. Tidak keluar darinya. Hanya kalau seandainya terjadi apa yang perlu saya jelaskan, saya ambilkan dari luar, maka itu tambahan-tambahan. Tapi saya sangat konsen dengan ini. Dan mudah-mudahan tidak sampai 5 tahun ini kitab. Ya. Mudah-mudahan beberapa tahun, setahun mungkin selesai. Kalau seandainya kita konsisten membacanya. Karena ini syarah. Kita membaca syarah. Ya, membaca syarah. Paham ya? Membaca penjelasan. Taib. Sekarang waktu jam 8 dan saya sudah bertekad harus ada perbaikan daripada sebelumnya. Bahwa kalau sebelumnya mungkin saya terlalu malam. Kadang-kadang selesai jam 8.30 baru selesai penjelasan. Baru pertanyaan. Kadang jam 9 baru pulang. Maka saya ingin dari mulai jam 19 sampai jam 20 materi. Kemudian jam 20 sampai jam 20.30 itu pertanyaan. Jika ada pertanyaan. Kalau kedadak, bulikan kita. Ya. Baik. Agar menyicipi sedikit pelajaran pertama. Ustaz 20, hanya ada pertemuan pertama, pian sudah kada tepat janji. Enggak, ini menyicipi sedikit ya. 5 menit atau 10 menit. Baik, saya baca. Dan metode yang saya lakukan adalah saya membaca bahasa Arabnya. Kemudian kita baca terjemahannya. Kalau ada yang penting, maka saya akan tekankan di situ pelajaran pentingnya. Qala al-musannifu rahimahullah. Kalau saya katakan penulis mengatakan, penulis berarti di sini adalah penulis syarah. Siapa beliau? Syekh Saleh Fauzan. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Fi bayani muqaddimatin nafi'ah insyaallah qabla syuru'i fi syarhi nawaqidul Islam. Penjelasan muqaddimah yang bermanfaat insyaallah sebelum masuk pada syarah nawaqidul Islam. Jadi ini sekarang beliau menjelaskan beberapa pendahuluan sebelum masuk ke dalam penjelasan matan nawaqidul Islam. Penjelasan matan pembatal-pembatal keislaman. Beliau memberikan beberapa pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kitab ini berbahasa Arab. Kitabnya sebenarnya adalah gambaran dari transkrip. Jadi Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau di dalam masjid mensyarah. Kemudian muridnya mentranskrip dari suara ke tulisan. Dan ini di zaman sekarang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saya dulu bercita-cita ada aplikasi yang kita berbicara dia nulis. Ya, enak banget itu. Bisa saya mempunyai kitab berjilid-jilid itu. Ya, ada aplikasi tetapi sampai di zaman sekarang seperti itu. Ada syekh berbicara, kemudian ada muridnya yang mentranskrip. Jadilah kitab ini. Jadilah kitab ini. Dan sebagian syekh-syekh di zaman sekarang seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pun seperti itu kitabnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka ketika ngajar tersebut benar-benar orang yang berilmu yang ngajar. Karena tidak mungkin keluar dari mulut beliau kecuali dari ilmu yang beliau pelajari. Ya. Baik. Maka di sini muqaddimah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat serta salam tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya wa ba'd. Wa ba'd itu artinya adalah apapun setelah ini maka tidak ada hubungan dengan pendahuluan, itu namanya. Itu arti wa ba'd. Beliau mengatakan, sekarang kita mempelajari namanya nawaqidul Islam. Nawaqid. Ya. Makanya beliau mengatakan di sini an-nawaqid adalah jamak dari naqid. Jadi matan kita, matan itu matannya judulnya adalah Nawaqidul Islam bahasa Arabnya ya. Tulisannya begini. Nawaqidul Islam. Nah, matan ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini nawaqid jamak. Jamak dari naqid. Jamak itu artinya adalah apa? Bentuk banyak. Bentuk tunggalnya ini satu. Pembatal-pembatal keislaman. Ya, ini satu pembatal keislaman. Makanya di awal sebagai muqaddimah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang apa itu nawaqid, apa arti pembatal. Ya. Jadi kenapa langsung kepada pembatal? Apa maksudnya? Karena nama matannya memang Nawaqidul Islam. Paham sampai sini? Taib. An-nawaqid adalah jam'u naqid, ismu fa'il min naqadha syai' idza hallahu wa hadamahu afsadahu. Adalah jamak dari naqid. Jamak artinya apa tadi? Bentuk banyak dari kata naqil, ya, dan dia adalah ismul fa'il. Isim fa'il itu kata pelaku pekerjaan, kata pelaku pekerjaan, isim fa'il, kata pelaku pekerjaan dari yang naqadha syai, yang maksudnya membelah sesuatu, menghancurkannya dan merusaknya. Berarti ketika kita katakan nawaqid, berarti adalah penghancur, perusak, kemudian pembelah sesuatu, menghancurkan. Nanti kalau kita katakan nawaqidul Islam, berarti menghancurkan Islam, membelah Islam, merusak Islam. Nah, itu dia. Kemudian penulis menyebutkan dalil akan kata naqid tadi. Qala ta'ala wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya. Lihat dalilnya tanqudu. Nah, ini inti pendalilannya. Ya. Ini ayatnya, tanqudu, membatalkan sumpah-sumpah itu. Janganlah kalian membatalkan. Naqid diambil sama tanqudu, diambil dari kata-kata naqid. Ya, membatalkan sumpah-sumpah kalian. Kemudian waqala ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kata-kata menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, ini yang disebut dengan naqid. Penghancur, pembelah, perusak. Ya. Makanya ketika disebutkan nawaqidul Islam, kita artikan pembatal keislaman, penghancur keislaman. Ya. Pencerai-berai keislaman. Sebagaimana dalam ayat tadi, wanita yang mencerai-beraikan benang yang sudah dia pintal. Nah, itu dia. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kata-kata al-Islam kan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Apa arti Islam? Apa arti Islam? Makanya penulis mengatakan wal Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hadza ta'riful Islam. Dan al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Di sini penulis sekarang menjelaskan tentang Islam setelah menjelaskan tentang pembatal-pembatal. Apa itu Islam? Islam unsurnya ada tiga. Berserah diri dengan tauhid. Apa maksudnya dengan tauhid? Maksudnya adalah seorang Islam dia menyerahkan dirinya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya. Jadi unsur Islam yang pertama tauhid. Ingat kata kuncinya. Unsur Islam yang pertama adalah tauhid. Yang kedua yaitu tunduk patuh dengan ketaatan. Maksudnya tunduk patuh dengan mengerjakan ketaatan. Baik. Ketaatan di sini ini adalah kata kunci unsur Islam yang kedua. Yaitu taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang Islam harus taat kepada Allah, tunduk. Apabila Allah perintahkan, dia kerjakan. Dia Allah larang, dia jauhi. Itu Islam. Yang ketiga, unsur Islam adalah berlepas diri. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, dan pelakunya. Kata kuncinya berlepas diri. Ini unsur Islam tiga. Mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, dituju, dimaksud. Kemudian yang kedua, taat patuh kepada Allah semata. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Jadi kalau seandainya Anda ingin menjelaskan Islam kepada orang, atau kepada saudara Anda, atau kepada teman Anda yang ingin masuk Islam, maka coba dong jelaskan Islam. Kalau saya tertarik, saya masuk Islam. Jelaskan tiga ini. Itu inti Islam. Jangan jelaskan Islam adalah I, Isya, S, Subuh, Allah, Asar, M, Maghrib. Nah, ini keliru. Ya. Unsur Islam tiga ini. Anda ingin paham tentang Islam dengan mudah, yaitu jadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, taat hanya kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Nah, ketika kita katakan pembatal keislaman, berarti pembatal semuanya ini. Ya? Ya. Cukup kiranya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon diangkat tangannya. Siapa yang belum punya bukunya? Saya cuma ingin tahu aja. Baik. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang langsung. Jadi cara kita nanti seperti itu. Ya, saya bacakan bahasa Arabnya, kemudian saya baca terjemahannya, dan di situ kita akan jelaskan. Dan insya Allah lebih cepat daripada kitab Tauhid. Insya Allah. Nah, tidak ada yang bertanya? Sebagai pesan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari dibandingkan memperhatikan puasa pada hari Asyura. Maka besok adalah hari Asyura, sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan sebarkan ini bagi kawan-kawan, ya, saudari-saudari, saudara-saudari sekalian yang main media sosial, sebarkan tentang keistimewaan puasa hari Asyura. Disebarkan sehingga tenggelam puasa-puasa yang belum sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa-puasa yang didasari dengan hadis-hadis lemah atau palsu. Sebarkan. Ya, sehingga umat Islam mengetahui ada namanya hari Asyura yang kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Dan pahala berpuasa pada hari Asyura dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berharap kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Maka sebarkan untuk dianjurkan berpuasa pada hari Asyura besok hari bertepatan dengan hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi. Sebarkan karena itu kita mendapatkan pahala. Yang pertama yaitu menegakkan sunnah. Dan yang kedua memerangi perbuatan-perbuatan bid'ah. Puasa-puasa yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berpuasa pada hari Asyura ada tiga tingkatan. Berpuasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Atau berpuasa tanggal 9 dan 10. Atau berpuasa tanggal 10 saja. Berpuasa tanggal 9 dan 10, 9, 10 dan 11 adalah sikap kehati-hatian seorang muslim. Jangan-jangan bulannya keliru saat melihat awal bulan. Maka apabila berpuasa seseorang berpuasa tanggal 9 dan itu baru tanggal 8, berarti dia tetap mendapatkan puasa tanggal 10 dari Al-Muharram. Kalau seandainya karena dia berpuasa tanggal 11, yang itu kalau seandainya memang terlambat berarti tanggal 10. Jadi 3 hari puasa 9, 10, 11 itu adalah sikap kehati-hatian. Dan ini pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Adapun hadis yang sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, berpuasalah pada hari Asyura sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, ini hadisnya lemah. Ini hadisnya tidak bisa dipakai. Baik. Kemudian saya ingin mengingatkan, saya lupa tadi mengcopy dari handphone saya, amalan-amalan hari Asyura. Ada yang dikirimi? Coba antum baca. Ada yang dikirimi lewat WhatsApp? Amalan-amalan hari Asyura? Ada? Saya ingin bacakan di hadapan. Ada enggak? Tidak ada? Amalan-amalan hari Asyura yang tersebar di tengah masyarakat, sebagiannya ini saya bacakan sekarang. Amalan-amalan hari Asyura yang tersebar di tengah masyarakat, ya, ada. Baik, ada beberapa poin saya tadi diperlihatkan oleh keluarga saya di rumah. Ada beberapa poin di antaranya mengusap kepala anak yatim, kemudian memberi makan kepada anak yatim. Ada? Hah, bukan. Baik. Yang jelas amalan-amalan hari Asyura yang dianjurkan hanya puasa pada hari Asyura. Adapun mengusap kepala anak yatim, kemudian memberi santunan kepada anak yatim, membuat bubur Asyura, kemudian amalan-amalan lain di antaranya mengkhususkan bacaan tertentu pada hari Asyura, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin mengingatkan di sini, kita tidak melarang orang membaca qul huwallahu ahad misalkan pada hari Asyura. Tetapi yang kita permasalahkan adalah membatasi bacaan tersebut dengan berbagai macam pembatasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita tanpa ada kekurangan. Baik itu yang berkaitan dengan pembatasan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara dan jenis, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada pembatasan-pembatasan dalam agama, ini tidak dibenarkan kecuali dengan dalil. Makanya para ulama mengatakan man qayyadal mutlaq fahuwa mubtadi', siapa yang membatasi amalan-amalan yang umum, maka dia adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tidak dibenarkan untuk membatasi amalan-amalan umum tanpa dalil. Ya, tanpa dalil. Contoh misalkan pembacaan surat Yasin, dia pembacaan Al-Quran. Akan tetapi ketika dibatasi, maka ini menunjukkan hal yang memerlukan dalil. Pembacaan surat Yasin dibatasi dengan jumlah tertentu, dibatasi dengan waktu tertentu, tempat tertentu, tata cara tertentu, jenis bilangan tertentu, sebab tertentu. Ini perlu dalil. Jika tidak ada dalil, maka tidak bisa kita kerjakan. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya ini kan ada dasarnya. Surat Yasin Al-Quran, masa orang baca Al-Quran dilarang? Maka kita katakan, bukan melarang orang membaca Al-Quran, tetapi melarang orang mengkhususkan sesuatu yang belum dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya itu baik, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengkhususkannya. Disinilah kadang-kadang terjadi persepsi, perbedaan persepsi tentang masalah bid'ah. Kita ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salafus saleh senantiasa menganggap bahwa pengkhususan memerlukan dalil. pengkhususan tempat, waktu, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Memerlukan dalil semuanya. Jika tidak ada dalil, maka tidak bisa kita khususkan. Biarkan dia pada keumumannya. Tidak boleh dikhususkan. Maka seperti misalkan puasa hari Asyura, dikhususkan pada hari Asyura. Amalannya khusus, yaitu puasa. Ada dalilnya. Ya. Adapun mengkhususkan sesuatu yang belum ada dalilnya, maka tidak diperbolehkan. Karena al-aslu fil ibadah al-hadar. Asal hukum beribadah adalah terlarang. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ustaz, itu kan baik. Maka tidak semua yang baik benar. Karena Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah punya niat baik. Beliau menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Agar hewan kurbannya setelah Idul Adha dibagikan paling pertama dan disegerakan untuk dibagikan. Niatnya baik. Tetapi waktunya keliru. Waktunya adalah setelah sholat. Man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk. Siapa yang sholat bersama kita, kemudian menyembelih setelah sholat, sungguh kurbannya sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi pembatasan harus dengan dalil. Apa pembatasan tersebut? Tempat. Tempatnya di Masjid Imam Syafi'i misalnya. Waktu. Waktunya jam 12 malam. Jumat Kliwon. Kemudian jumlah bilangan. Jumlah bilangannya berzikir sebanyak 9.999. Kemudian jenis. Jenis zikirnya adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha wal hayyul qayyum atubu ilaih. Kemudian tata cara. Tata caranya adalah dengan dimatikan lampu. Di atas kain putih. Belapas baju. Tata caranya. Kemudian yang keenam, sebab. Sebab berzikir 9.999 malam Jumat Kliwon di dalam kamar atau di Masjid Imam Syafi'i, sebabnya ingin lakas bini dua. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ini enggak ada dalil ini. Gak bisa asal-asal buat. Dan ini yang inilah perbedaan yang sangat signifikan apabila seseorang mengartikan bid'ah. Kaum sebelah menganggap pembatasan ini bukan bid'ah. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf menganggap seluruh pembatasan harus berdalil. Jika tidak ada dalil, maka itu merupakan perbuatan bid'ah. Kalau seandainya amalan yang ada syariatnya saja awalnya seperti istighfar, baca Quran, salawat dan semisalnya, ada dalilnya awalnya tetapi pembatasannya tidak ada dalil, maka itu bid'ah. Apalagi yang amalannya tidak ada dalilnya. Ditambahi lagi dengan pembatasan. Membaca salawat ini, membaca salawat itu yang adanya 13 tahun sepeninggal 1300 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Hah? Paham maksud saya? Saya ulangi. Kalau seandainya ibadah yang asal hukumnya disyariatkan seperti istighfar, salawat, baca Quran, tahlil, tahmid, takbir, tasbih itu ada dalilnya secara umum, tapi ketika dibatasi dengan pembatasan yang 6 tadi tanpa dalil, maka itu perbuatan bid'ah. Apalagi kalau seandainya amalan tersebut belum ada dasarnya, ditambah lagi dengan pembatasan, maka lebih parah lagi bid'ahnya. Membaca selawat ini, membaca selawat itu, membaca manaqib ini, membaca manaqib itu, ya, dengan setiap membacanya sebanyak 40 kali, maka tidak akan sakit mata seumur hidup. Ini perlu dalil. Harus dengan dalil sahih. Karena menyebutkan keutamaan, pembatasan, jumlah bilangan, berapa? 40 kali dan semisalnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW membiarkan itu kalau seandainya itu baik. Ini saya beliau akan jelaskan dan beliau terangkan kepada umatnya pembatasan-pembatasan tersebut. Sebagaimana beliau menjelaskan pembatasan-pembatasan? Berzikir 33 kali setelah sholat. Mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika sekian kali di waktu pagi. Ada pembatasan. Sebagaimana pembatasan itu ada, maka apabila ada yang umum dibatasi harus pakai dalil. Itu pegang baik-baik. Jangan sampai keliru. Karena sebagian orang tertipu. Ilah jainya yang penting baik. Biar aja gini sudah. Kalau pina kita terlalu menggaduhi orang. Enggak benar. Tidak. Kita sekarang diperintahkan untuk beribadah sesuai petunjuk Rasul dan diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada umat Islam apabila beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Semoga bermanfaat. Cukup kiranya. Ketika sudah berpuasa tanggal 9 Muharram dan ingin berpuasa tanggal 10 Muharram tetapi dapat undangan pernikahan pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Tetap berpuasa atau berbuka puasa? Nyaman kada makanannya dulu? Enggak, itu bergaya aja lah. Ada hadis yang berbunyi, Al-mutanaffilu amiru li nafsi. Orang yang mengerjakan amalan sunnah, dia adalah raja bagi dirinya sendiri. Jadi meskipun kita katakan tadi dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura, keutamaannya begini, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikannya, sangat memperhatikan keutamaannya, maka kita tetap kita katakan bahwa itu amalan sunnah. Siapa yang ingin berbuka maka tidak ada dosa, cuma dia ketinggalan fadilah yang sangat luar biasa. Terutama di zaman sekarang, terdapat tersebar puasa-puasa sunnah yang belum ada dalilnya. Ya, puasa-puasa sunnah yang dalilnya lemah. Apalagi palsu. Maka kita harus lawan dengan menyebarkan puasa-puasa yang sunnah yang memang benar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan siapa yang diundang besok hari untuk pernikahan, maka dia di antara dua sikap. Yang pertama, dia membatalkan puasanya, berarti dia tidak dapat pahala puasa sebagaimana yang dijanjikan. Yang kedua, dia mendoakan orang yang mengundangnya dan tidak berbuka. Jadi silahkan dia pilih di antara dua tersebut. Dan salah satu sikap keliru adalah mencela orang yang tidak berpuasa hari Asyura. Kenapa kamu ada puasa? Kayak orang kafir ya? Ya, enggak. Ini tidak benar. Dia tetap hukumnya sunnah dan tidak akan berubah menjadi hukumnya wajib. Cuma sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan karena berdasarkan hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.